Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita telah menyelesaikan 14 bab. Kemudian pada bab yang ke-15 berkata Imam An-Nasai rahimahullahu taala, babu ma tujzi'u anhu al-badanah fi ad-dhahaya. Bab tentang berapa banyak kurban berupa unta yang dianggap cukup. Iya. Di dalam bab ini beliau akan menjelaskan khusus tentang pembahasan unta, bahwa unta itu dikaji dan dibahas oleh para ulama, dia cukup untuk berapa orang. Adapun sapi, sapi adalah telah tegas pendalilannya bahwa sapi cukup untuk 7 orang bersyarikat di dalamnya. Tapi kalau unta, ini yang menjadi titik pembahasan. Apalagi Imam Nawawi di dalam bab ini, beliau akan menjelaskan bahwa unta itu boleh untuk 10 orang. Imam An-Nasai di dalam bab ini, beliau menegaskan bahwa unta bisa untuk 10 orang. Dan ini beliau bawakan 2 riwayat. Yang pertama kata beliau, akhbarana Ahmad ibnu Abdillahi ibnil Hakam atau ibni Abdil Hakam. Baik, di sini di cetakan kita tertulis Ibnu al-Hakam. Di antum Ibnu al-Hakam. Beberapa riwayat sebelumnya Ibnu Abdul Hakam ya. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Ja'far Gundar, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri. Ini riwayat Aqran atau bisa dikatakan Mudabbaj, Syu'bah dan Sufyan ats-Tsauri. An abihi dari ayahnya Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri. Ayahnya Sa'id bin Masruq. An Abaya bin Rifa'ah bin Rafi' an jaddihi Rafi' bin Khadij. Ini riwayat cucu dari kakeknya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaj'alu fi qasmil ghanaim ashram min asy-syah bi ba'ir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjadikan di dalam pembagian ghanimah 10 ekor kambing itu sama dengan 1 ekor unta. Iya. Jadi sisi pendalilan penulis di sini dalam pembagian ghanimah, 1 ekor unta itu dianggap 1 ekor apa? Dianggap 10 ekor kambing. Kalau begitu 1 ekor unta cukup untuk 10 orang. Nah, itu sisi pendalilan penulis. Iya. Tapi dijawab oleh para ulama yang mengatakan bahwa unta hanya cukup untuk 7 orang. Mereka pegang nas hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith Jabir di kejadian Hudaybiyah. Di situ nas tegas Nabi mengatakan bahwa cukup unta ansaba'a untuk 7 orang dan sapi ansaba'a untuk 7 orang. Jelas ya? Iya. Maka di situ di hadith Jabir terkait dengan penyembelihan ini. Kalau ini hadith Rafi bin Khadij terkait dengan pembagian ghanimah, bukan di penyembelihan. Karena itu Riwayat yang dipegang adalah riwayat hadits Jabir. Ini jawaban untuk hadits ini. Baik. Ada hadits yang kedua yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan boleh satu ekor unta untuk 10 orang. Baik, kita baca dulu kelanjutan hadits pertama. Qala Syu'bah, wa akbaru ilmi anni sami'tuhu min Sa'id ibn Masrub wa haddathani bihi Sufyan wallahu ta'ala ala. Kata Syu'bah, kebanyakan ilmuku saya dengar langsung dari Sa'id bin Masrub, tapi Sufyan juga telah menceritakanku darinya. Iya, ini menunjukkan kehati-hatian Syu'bah ya, walaupun dia sendiri menduga mendengar langsung dari ayahnya Sufyan, tapi dia lebih bagus riwayatkan dari Sufyan, lebih meyakinkan. Iya. Baik, kemudian kata beliau, akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Ghazwan qala hadathana al-Fadl bin Musa as-Sinani an Husain ya'ni ibn Waqid an Ilba ibn Ahmar an Ikrimah an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara an-nahru fa ishtaratna fil ba'ir an 'asharatin wal baqarati an sab'atin. Ini lebih tegas haditsnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan, maka hadirlah Idul Adha, hari Nahar. Apa yang terjadi? Kata beliau, kami bersyirikat dalam menyembelih seekor unta untuk 10 orang dan untuk seekor sapi bersyirikat 7 orang. Ini nasnya lebih tegas. Tapi sangat disayangkan haditsnya silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Sebagian ulama kita seperti Asy-Syarih di sini beliau menguatkan hadits. Tapi Al-Baihaqi mengisyaratkan illah pada hadits ini, yaitu pada Husain ibn Waqid. Dia walaupun diterima haditsnya, tapi dalam hal bersendirian dicela. Karena itu Al-Baihaqi melihat bahwa ada keanehan pada bersendiriannya Husain bin Waqid dalam meriwayatkan hadits ini. Iya. Jelas ya? Selain daripada itu ada hadits yang lebih kuat, hadits Jabir di dalam masalah. Nah, karena itu yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini bahwa unta itu hanya cukup untuk 7 orang saja. Itu lebih hati-hati kita pegang. Pertama, haditsnya tegas, hadits Jabir riwayat Muslim. Yang kedua, hadits yang mengatakan boleh 10 ini ada kelemahan. Iya. Paling tidak meragukan. Kemudian dari sisi yang ketiga, mengambil jumlah 7 itu lebih hati-hati daripada mengambil jumlah 10. Sebab kalau 7 pasti syah, tapi 10 mungkin syah, mungkin tidak. Jelas ya? Baik. Karena itu yang benar di dalam pembahasan ini, bahwa untuk hewan kurban boleh bersyirikat. Boleh bersyirikat, dan bersyirikat dalam hewan kurban itu khusus untuk pembahasan unta dan sapi saja. Iya. Boleh bersyirikat 7 orang. Adapun kambing itu tidak ada persyirikatan. Karena itu yang biasa terjadi tengah masyarakat, misalnya satu RT, kadang di sekolahan satu sekolah kumpul 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, kumpul banyak-banyak mampu beli kambing. Jadi satu sekolah beli 1 ekor kambing, 2 ekor kambing untuk sekian ratus siswanya. Ya, ini bukan kurban namanya. Walaupun mereka maksudkan kurban, itu dihitung sedekah biasa. Dihitung sedekah biasa. Kurban itu harus dia beli sendiri satu orang. Kalau dia bersyirikat, 7 orang bersyirikat. Iya. Sering ada yang bertanya tentang bersyirikat 7 orang. Kalau 1 ekor kambing kan jelas. 1 ekor kambing itu syah untuk 1 orang bersama keluarganya semua. Tapi kalau 10, 1/7 sapi dan 1/7 unta, apakah syah untuk dia dan keluarganya semua? Iya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa kalau dia dan diikutkan keluarganya itu hanya syah pada kambing saja, tidak syah pada 1/7 sapi dan 1/7 unta. Namun pendapat ini dianggap kurang bagus oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Kata beliau, laisa bijayyid. Iya. Karena Nabi telah menjadikan sapi itu sama nilainya dengan 7 ekor kambing. Dan begitu satu ekor kambing sudah syah untuk satu orang dan anggota keluarganya, maka apa bedanya dengan 1/7 sapi? Iya. Karena itu yang benarnya boleh satu kepala rumah tangga bersama keluarganya, dia menyembelih bersyirikat di dalam 1/7 apa? Sapi. Dan itu yang difatwakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin dan selainnya. Baik. Kemudian pada bab yang ke-16, kata beliau rahimahullah, babu ma tujzi'u anhu al-baqara min ad-dhahaya. Ya. Bab kurban berupa sapi mencukupi berapa orang? Kata beliau, akhbarana Muhammad bin al-Muthanna an Yahya an Abdul Malik Yahya ibn Said al-Qattan Abdul Malik ibn Abi Sulaiman an Atha bin Abi Rabah al-Makki an Jabir annahu qala kunna, an Jabir radhiyallahu anhuma annahu qala kunna natamatta'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadbahu al-baqarata an sab'atin wa nashtariku fiha. Kata beliau, kami melakukan tamattu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami menyembelih sapi untuk 7 orang. Kami bersyirikat di dalamnya. Kami bersyirikat di dalamnya. Ya, terdapat bolehnya bersyirikat di dalam menyembelih sapi, dan terdapat persyirikatannya itu hanya boleh maksimal 7 orang. Kalau misalnya mau bersyirikat 3 orang tidak ada masalah. Ya, sebagaimana boleh satu orang menyembelih 2 ekor, apa salahnya dia punya jatah 2/7, 3/7, 4/7? Tidak ada masalah. Baik. Kemudian kata beliau dalam bab yang ke-17, dabhud dhahiyah qabla al-imam. Tentang menyembeli hewan kurban sebelum imam. Ini yang saya isyaratkan sebelumnya. Di waktu penyembelihan, bahwa waktu penyembelihan memang setelah sholat Id. Tapi kalau ada imam kaum muslimin sholat di situ dan dia akan menyembeli, tidak boleh menyembeli sebelum si imam menyembeli. Iya. Perhatikan ketentuan haditsnya. Kata Imam An-Nasai, akhbarana Hannat ibn Sari an ibni Abi Zaidah. Ibn Abi Zaidah namanya Yahya bin Zakaria. Qala anbana abi, ceritakan kepadaku ayahku, yaitu Zakaria bin Abi Zaidah, an Firas, dari Firas, itu Firas bin Yahya al-Hamdani. An Syabi, طيب, an Amir bin Syarahil Asy-Syabi. An Al-Bara, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ha. Wa anbana Daud bin Abi Hind. An Syabi. Ini perhatikan ya, Imam An-Nasai. Ini dari hal yang rumit di dalam Sunan An-Nasai. Sebab An-Nasai ketika mengulangi sanad, dia mengambil dari pertengahannya. Wa anbana Daud bin Abi Hind. Itu maksudnya wawunya di situ, atofnya ke Ibnu Abi Zaidah. Dan Ibnu Abi Zaidah punya dua guru. Ayahnya atofnya kepada Zakaria bin Abi Zaidah. Jadi atofnya kepada Firas. Jadi Zakaria bin Abi Zaidah punya dua guru, Firas dan Daud bin Abi Hind. Dua-duanya meriwayatkan an Syabi, dari Syabi, Amir bin Syarahil. Syabi ini imam di masanya ya. Imam ahli fikih. Iya. Imam ahli fikih. Beliau memberi fatwa dalam keadaan puluhan sahabat masih hidup. Diingatan saya kayaknya ada 120, ada angka 80 sahabat masih hidup, dan Syabi sudah memberi fatwa. Iya. Dan Syabi ini dari uniknya, beliau berkata, "Ma katabtu sauda 'alal bayda." Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Artinya selama belajar tidak pernah menulis. menghafal saja. Ya, jadi dengar dari guru langsung hafal. Ya, tapi ini tidak bisa, tidak boleh dicontoh cara Syabi ini. Kalau kita mencontohnya di masa ini habis kita. Ya, sebab kita kalau hidup di masa mereka, kita di golongan rawi-rawi yang ditinggalkan haditsnya, dhaif, matruk, atau laisa bi syai', tidak dianggap sama sekali. Ya. Jadi kalau hafalannya saya sudah kocar kacir, tidak menulis lagi, masya Allah. Nabi SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Ya, sabda Nabi SAW. Dan Syabi sendiri menyesal ya, di akhir umurnya beliau bilang, saya lupa sebagian hal. Andai kata yang saya lupa itu dihafal oleh seseorang, orang itu menjadi alim dengannya. Jadi Syabi saja ilmunya sudah banyak, yang dia lupa saja, kalau dihafal oleh orang, jadi alim dia dengannya. Ya. Dan ini Syabi rahimahullah. Tapi yang uniknya, disebutkan dalam biografi Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai imam lebih alim dari Syabi, lebih berilmu. Tapi di dalam fatwa, Syabi mengajar, memberi fatwa, lebih banyak yang dia lakukan. Tapi begitu ada masalah terjadi di Kufah, tidak ada yang berbicara kecuali Ibrahim An-Nakhai. Syabi diam. Yang berbicara siapa? Ibrahim An-Nakhai. Ya. Ini etikanya para as-salaf terdahulu. Berbeda dengan banyak manusia di masa ini. Walaupun dia namakan dirinya penuntut ilmu, tapi tidak memiliki dari etika-etika yang dipegang oleh as-salaf. Iya. Dan masalah-masalah, tidak pantas dia bicara, semuanya bicara di dalamnya. Masuk berbicara di dalamnya. Tidak takut dosa. Iya. Hal-hal yang jelas saja di kalangan as-salaf, terang, mereka masih tanyakan juga kepada para sahabat. Ketika muncul bid'ah qadariyah di Basra, ya, bid'ah qadariyah jelas. Mereka mengatakan al-amru unuf, perkara itu baru terjadi. Jadi kalau perkara baru terjadi, Allah baru tahu katanya. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ini benar atau tidak? Semua tahu ini batil, kekafiran. Tapi bersamaan dengan itu, para imam di masa tersebut, Yahya bin Ya'mar, Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, keduanya melakukan perjalanan ke Mekah. Mereka berjumpa dengan Ibnu Umar. Dia tanyakan masalah itu kepada mereka. Padahal dua orang ini, kalau baca biografinya, dua imam tabi'in di masanya. Ya. Dan perhatikan Abu Musa al-Ash'ari. Ketika terjadi bid'ah halaqah di masjid itu, diadukan kepada Ibnu Mas'ud yang lebih berilmu darinya. Padahal Abu Musa duta besar Nabi ke Yaman. Bukan sembarangan. Ya. Tapi itulah akhlak di kalangan as-salaf. Beda dengan kita di masa ini. Ya. Para penuntut ilmu baru saja belajar, kadang baca Al-Qur'annya tidak beres, tapi luar biasa masuk di dalam bicara-bicara besar, masalah-masalah besar. Ya. Andai kata ditanyakan kepada sebagian ulama, mereka akan diam tidak menjawab. Karena itu musibah ya di masa ini, apalagi dengan banyaknya media-media sosial ini membuat tangan itu gatal sering mau menulis. Ya. Bikin status seakan-akan kalau dia tidak bikin status berdosa. Nah, ini dari musibah yang menimpa manusia di masa ini. Karena itu seorang penuntut ilmu ada etikanya, ada ciri-cirinya. Ya. Terlihat dari gerak-geriknya dia tahu ini orang belajar atau tidak. Ya. Orang yang tidak punya ilmu, jahil, tapi punya adab itu kelihatan. Punya adab. Ya. Tapi kadang seorang jahil tidak punya adab dan dia sangka dirinya punya ilmu. Nah, ini menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Karena itu kata Ibnu Taimiyah, alam ini dirusak oleh 4 orang. Ya. Dan semuanya hanya punya jurus setengah-setengah. Yang pertama dirusak oleh setengah ahli fikih. Jadi bukan ahli fikih, setengah ahli fikih, nus fakih. Satu lagi ada nus setengah dokter, belum dokter, dia setengah dokter. Ini merusak badan. Ahli fikih ini merusak agama orang. Dan satu lagi nus nahwi, 1/2 ahli nahwu. Ini merusak lisan. merusak lisan. Dan ada lagi nus mutakallim, ya, dalam pembahasan akidah. Hanya setengah-setengah, ini merusak keyakinan. Jelas ya? Maka ini belajar, dan seorang hendaknya tahu dari mana dia belajar, dari mana, apa tugasnya, apa kewajibannya. Jangan masuk pada hal-hal yang bukan tugas dia, masuk di dalam hal yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, anil bara, dari al-bara, yaitu al-bara bin Azib, fadakara ahaduhuma ma lam yadkuril akhar. Maka salah satu dari keduanya menyebut apa yang tidak disebut oleh yang lainnya. Maksudnya Daud dan Firas ini, pada dua-duanya ada riwayat, tapi tidak ada di riwayat yang lainnya. Dan ini tidak ada masalah, sepanjang dua-duanya rawi thiqah. Tidak ada masalah saling memasukkan riwayat. Ya, dan ini banyak contohnya, ini satu kisah. Ada juga kisahnya hadith ifk, itu dari riwayat Az-Zuhri, beliau dari beberapa guru, tapi beliau gabungkan sebagian riwayat dari guru-guru itu jadi satu konteks. Dan ini tidak dipermasalahkan sebagaimana yang disebut oleh As-Suyuti dalam Tadribur Rawi dan selainnya. Kata beliau rahimahullah, qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Idul Adha, faqala, maka beliau berkata, man wajjaha kiblatana, siapa yang menghadap ke kiblat kami, wa shalla salatana, salat menghadap ke salat dengan salat kami, wa nasaka nusukana, dan bernusuk menyembelih dengan sembelihan kami. Iya, ini menunjukkan bahwa seorang yang bernama Muslim, dia wajib untuk mengikuti ketentuan umat Islam, menghadap ke kiblat kaum muslimin, salat dengan salat kaum muslimin, menyembelih dengan sembelihan kaum muslimin. Iya. Jadi kalau dia seperti itu keadaannya, fala yathbah hatta yusalli. Jangan dia menyembelih sampai dia salat. Faqama Khali, maka berdirilah pamanku, yaitu Abu Burda ibn Niyar, sebagaimana yang akan datang nanti penyebutan namanya. Iya. Dan Abu Burda ini namanya Hani. Kata beliau, faqala ya Rasulullah, inni ajjaltu nusuki li ut'ima ahli wa ahla dari au ahli wa jirani. Maka Abu Burda berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempersegera nusukku, mempersegera sembelihanku. Iya. Ini menafsirkan ayatnya kun inna salati wa nusuki. Nusuk di dalam ayat itu terjemahnya sembelihan. Sebab di sini sebut sembelihan. Saya mempersegera sembelihanku untuk memberi makan kepada keluargaku dan orang yang berada di rumahku, atau keluargaku dan tetanggaku. Iya. Faqala Rasulullah, a'id dabahan akhar. Maka Nabi bersabda, hendaknya kamu ulangi sembelihan yang lain. Ini tadi masalah konsekuensi ya. Kalau sudah menentukan hewan sembelihan, harus diganti. Iya. Jadi alasan dia memberi makan keluarganya, orang yang ada di rumahnya, itu bagus. Alasan bagus. Tapi itu tidak cukup membuat sembelihannya syah sebagai hewan kurban. Sebab disyaratkan hewan kurban itu adalah hewan kurban kalau dia menyembelih setelah sholat dan dia sembelih setelah imam menyembelih, kalau imamnya ada di lapangan. Kemudian Abu Burda berkata, "Fa'inna indi ana qalabanin hiya ahabbu ilayya min syatai laham." Kata Abu Burda, sungguhnya saya memiliki kambing susu. Punya kambing susu, kambing ya, yang masih muda, seakan-akan dia masih menyusu. Sangat bagus dagingnya. Tapi belum cukup 1 tahun umurnya. Artinya belum syah sebagai apa? Sembelihan, belum cukup umur. Tapi kambing yang belum cukup umur ini, kambing susu ini, dia di sisi saya lebih baik daripada 2 kambing yang ingin diambil dagingnya. 2 kambing yang sudah cukup umur tapi dipakai dagingnya saja. Ini lebih bagus dagingnya, kambing yang belum cukup umur ini. Apakah boleh dia ganti dengan itu? Jawaban Nabi, itbahha, silakan kamu menyembelihnya. Tainaha khairu nasikataik. Sungguhnya yang kamu sembelih ini sekarang itu adalah yang terbaik dari 2 sembelihanmu. Ya, yang terbaik, sebab yang terakhir syah sebagai hewan kurban, dan yang sebelumnya itu bukan hewan kurban. Halal dimakan tapi bukan hewan kurban. Iya. Wala taqdi jada'atun an ahadin ba'daka, tapi tidak akan syah ada orang yang menyembelih hewan belum cukup umur untuk siapapun setelahmu. Jadi ini perkecualian untuk siapa? Abu Burda. Jadi sudah dua orang dikasih perkecualian, Abu Burda dan satu sebelumnya siapa? Di awal pembahasan tadi siapa? Uqbah ibn Amir. Berarti sudah dua orang sahabat. Ada riwayat-riwayat lain Nabi memberi perkecualian, itu dikatakan oleh Ibnu Hajar dan selainnya, itu sebelum kejadian mereka berdua ini, dan mereka berdua ini terakhir. Tidak ada lagi yang syah setelahnya. Jadi itu hukum sudah tetap bahwa kambing, sapi, unta itu harus cukup umur dengan ketentuan yang telah kita jelaskan tadi. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam hadits berikutnya, atau sebelum saya lanjut kepada hadits berikutnya, di dalam hadits ini masih ada beberapa pelajaran yang lain. Iya. Di antara pelajarannya, penjelasan tidak bolehnya seorang itu menyembelih sebelum imam menyembelih. Iya. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat bahwa yang menjadi rujukan dalam hukum itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menentukan siapa yang diberi perkecualian dan siapa yang tidak. Dan di dalam hadis terdapat pendalilan bahwa khitab kepada satu orang itu berlaku untuk semuanya. Jadi kalau Nabi berkata kepada Abu Burda, itu cukup bagi kamu, asalnya berlaku untuk semuanya. Ya. Karena hukumnya tidak berlaku untuk semuanya, maka Nabi tambah perintahnya di belakang, tambah keterangan. Tapi tidak syah lagi untuk siapapun setelahmu. Jelas ya? Nanti kata Nabi berkata, tidak apa-apa kamu sembelih. Walaupun dia ucapkan ke Abu Burda atau ke Uqbah saja, maka itu hukumnya berlaku untuk yang lain. Kalau kalimat itu saja. Tapi karena hukum ini khusus untuk mereka berdua, maka ditambah oleh Nabi di belakangnya. Tapi tidak akan syah untuk siapapun setelah kalian. Jelas ya? Baik, dan ini di pembahasan usul fikih. Dan terdapat di dalam hadith, bahwa siapa yang menyembelih sebelum sholat tidak syah sembelihannya. Iya. Dan terdapat dalam hadis kewajiban mengganti sembelihan. Dan terdapat di dalam hadis bahwa seorang khatib id hendaknya dia memasukkan sebagian dari hukum-hukum berkurban di dalam khutbahnya. Iya. Dan terdapat di dalam hadis bolehnya seseorang itu menyembelih satu ekor kambing untuk dia dan keluarganya. Iya. Dan terdapat di dalam hadis sebuah amalan walaupun niatnya bagus. Ini niatnya Abu Burda bagus. Ingin memberi kepada tetangganya untuk keluarganya. Amalan walaupun niatnya bagus tapi tidak mencocoki sunnah. Maka dia tidak masuk di dalam hal yang disunnahkan. Jadi tidak cukup dengan niat saja. Harus mencocoki sunnah. Iya. Dan di dalam hadis terdapat bolehnya seorang itu makan daging. Iya. Walaupun itu bukan daging kurban. Nah, sebab Uqbah dianggap syah sembelihannya walaupun bukan daging kurban. Dan terdapat di dalam hadis dari hikmah syariat apa yang diinginkan dari kurban tersebut. Ya, dari santunan dan memberi makan. Baik. Kemudian di dalam bab berikutnya, atau masih ada hadith ya berikutnya, kata beliau akhbarana Qutaybah, Qutaybah bin Sa'id qala haddathana Abu al-Ahwas Sallam bin Sulaiman Mansur, Mansur bin al-Mu'tamir an al-Sya'bi Amir bin Syarahil an al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma annahu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di hari nahar, ba'da shalah, setelah salat. Thumma qala, kemudian beliau berkata, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk wa man nasaka qabla salafatil kasyatu lahm. Siapa yang salat dengan salat kami, berkurban menyembelih dengan sembelihan kami, maka dia telah mencocoki sembelihan. Dan siapa yang menyembelih sebelum salat, maka itu adalah kambing dia peruntukkan untuk diambil dagingnya saja, dimanfaatkan dagingnya saja. Faqala Abu Burda, maka Abu Burda berkata, ya Rasulullah, wallahi laqad nasaktu qabla an akhruju ila shalah. Ya Rasulullah, demi Allah saya telah menyembelih sebelum saya keluar ke salat. Wa araftu anna al-yawm yawmu aklin wa syurb. Dan saya tahu hari ini adalah hari makan dan minum. Fata'ajjaltu fa'akaltu wa atamtu ahli wa jirani. Maka saya mempersegera, kemudian saya makan dan saya beri makan kepada keluargaku dan saya beri makan kepada tetanggaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka syatul lahmin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu hanyalah kambing dimanfaatkan dagingnya. Qala fa inna indi anaqan jada'atan khairun min syatay lahm. Fa hal tujzi'u anni? Kemudian Abu Burda berkata, sungguhnya saya memiliki anak kambing yang belum cukup umur, jada'ah, khairun min syatay lahm, lebih baik daripada dua kambing yang diambil manfaat dagingnya. Apakah syah bagiku kambing yang belum cukup umur ini? Kata beliau, na'am, walan tajzi'a an ahadim ba'daka. Kata Nabi, iya, dan tidak akan syah untuk siapapun setelahmu. Kemudian kata beliau, akhbarana Ya'qub bin Ibrahim ibn al-Rahawai, قال حدثنا ابن علي إسماعيل قال حدثنا أيوب أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد محمد بن سيرين عن أنس يتو أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata pada hari nahar. Hari nahar, hari apa itu? Hari Idul Adha. Ya, kalau diitlakannya, dan itu hari yang paling agung. Bahkan menurut pendapat yang paling kuat, dalam setahun hari yang paling utamanya adalah hari An-Nahar, tanggal 10, lebih utama dari seluruh hari Ramadan malah. Iya, hari Nahar ini dia adalah hari yang agung, karena itu jangan lewatkannya dari hari-hari itu. Iya, dan kadang kalau sebagian kaum muslimin, masya Allah, Ramadan punya pengaruh bagus dalam hatinya, tapi 10 awal Dzulhijjah kurang berpengaruh. Iya. Padahal sebagian ulama mengatakan bahwa 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama dari seluruh hari yang berada dalam setahun. Dalam seluruh hari yang berada dalam setahun. Dan pendapat punya sisi kekuatan, itu yang dikuatkan oleh Ibnu Rajab. Ya, kalau Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, dia katakan bahwa untuk harinya 10 hari awal Dzulhijjah lebih utama. Untuk malamnya, malam 10 malam terakhir Ramadan lebih utama. Ya. Baik. Karena itu jangan ditelantarkan ya dari hari-hari yang agung ini. Kata beliau, man dhabaha qabla sholati falyu'id. Siapa yang menyembelih sebelum salat, hendaknya dia ulangi. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah hadha yawmun yushtaha fihi al-lahmu fa dzakara hanatan min jiranihi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddaqahu. Maka berdiri Rasulullah lagi, dia berkata, ya Rasulullah, hari ini adalah hari daging itu diminati. Dan orang ini menyebut bahwa tetangganya sangat perlu. Dan seakan-akan Rasulullah membenarkan orang tersebut. Qala indi jada fi ahabbu ilayya min syatay lahm. Dan dia berkata, saya memiliki hewan kambing belum cukup umur, tapi lebih saya sukai daripada dua kambing yang bisa diambil dagingnya. Farakhasalahu, maka Nabi berikan keringanan. Fala adri abalagat rukhsatuhu siwahu amla. Maka saya tidak tahu apakah keringanan Nabi ini diberikan juga untuk selain dia atau tidak. Dan sudah berlalu ya riwayat-riwayat bahwa keringanan ini hanya untuk dia saja. Wankafa thumma kafa ila kabshaini fadabahahuma. Kemudian Nabi mengarah kepada dombanya, kemudian beliau menyembelih keduanya. Mengarah kepada kedua dombanya lalu menyembelih kedua domba tersebut. Iya. Ini sama dengan hadits sebelumnya. Kemudian pada hadits berikutnya, kata beliau, akhbarana Ubaidullah bin Sa'id qala haddathana Yahya an Yahya. Ya, menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Qattan, an Yahya, dari Yahya, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya, ini Yahya dari Yahya, lihat ya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu di tingkatannya ada dua Yahya bin Sa'id lain. Dan gurunya dua orang yang bernama Yahya bin Sa'id. Iya. Baik, kapan-kapan aja kita terangkan ya, panjang lagi kalau saya. Kata beliau, wa ambana Amr bin Ali Al-Fallas qala haddathana Yahya an Yahya bin Sa'id an Bushair bin Yasar an Abi Burda bin Niyar annahu dhabaha qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'id. Dari Abu Burda bin Niyar, ini Abu Burdanya langsung yang meriwayatkan. Abu Burda berkata, dia menyembelih sebelum Nabi, maka Nabi perintah untuk mengulangi. Qala, maka Abu Burda berkata, inna indi anaku jada'atin hiya ahabbu ilayya min musinnatain. Nah, ini lebih tegas lagi ya. Sungguhnya saya memiliki anak jada'ah, kambing, anak kambing, tapi belum cukup umur. Tapi dia lebih baik daripada dua kambing yang sudah cukup umur. Qala, itbahha. Maka Nabi berkata, sembelilah dia, gak apa-apa. Fi hadithi Ubaidillah, dalam hadith Ubaidillah dikatakan, inni la ajidu illa jada'atan. Saya tidak dapat lagi, tidak ada lagi kemampuan saya, kecuali kambing belum cukup umur. Fa'amarahu ayyatbah. Maka beliau perintah untuk menyembelih. Jadi tampak di sini ya, bahwa kehususannya diberi keringanan, karena memang dia tidak punya yang lain kecuali itu. Kemudian kata beliau, akhbarana Qutaibatu qala haddathana Abu Awana anil Aswad bin Qais an Jundub bin Sufyan. Ini sudah berlalu ya sebagiannya. Hanya di sini diulangi oleh Nasa'i dengan konteks lebih lengkap. Kata beliau, dhahaina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adha. Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa sembelihan, data yaumin, pada suatu hari. Fa'idan nasu qaddabahu dhahayahum qabla shalah. Maka ternyata manusia telah menyembelih sembelihan-sembelihan mereka sebelum waktu salat. Ya, sebelum salat Id. Falamman sarafa ra'ahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum dabahu qabla shalah. Begitu mereka selesai, maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka Nabi melihat mereka. Orang-orang ini telah menyembelih sembelihannya sebelum salat. Faqala man dabaha qabla shalati falyadhbah makanaha ukhra, wa man kana lam yadhbah hatta sallayna falyadhbah ala ismillahi azza wa jalla. Beliau berkata, siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia sembelih kambing lain sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih hingga kami salat, maka hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Baik, ini akhir pembahasan, dan beliau tutup dengan konteks riwayat yang ada kata menyembelih menyebut nama Allah. Dan bab berikutnya beliau akan bahas tentang beberapa etika seputar penyembelihan. Kata beliau dalam bab yang ke-18, babu ibahatid dhabh bil marwah. Bab bolehnya menyembeli menggunakan marwah. Ya, marwah ini adalah batu putih ya. Batu putih. Jadi menyembeli menggunakan batu. Apa boleh menggunakan batu sebagai sembelihan? Kaidahnya bahwa sembelihan itu yang dikatakan halal disebutkan dalam Al-Quran kriterianya. Illa ma dakkaitum. Kecuali apa yang kalian tadkiyah. Disembeli, dihalalkan dagingnya dengan penyembelihan. Dan dia boleh pakai alat apa saja. Yang penting bukan gigi, kuku, dan tulang. Iya. Sebagaimana yang akan datang penjelasannya nanti dalam hadis Rafi' bin Khadij. Iya. Dan tidak ada masalah selain pisau, selain besi. Boleh. Di sini diberi dalil bolehnya menyembelih menggunakan batu. Kata beliau, akhbarana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Yazid bin Harun qala haddathana Daud an Amir an Muhammad bin Safwan. Baik, ini sekarang waktunya sudah semakin mepet ya. Saya sanadnya saya baca saja, saya tidak terangkan lagi rawi-rawinya. Annahu asaba arnabaini. Muhammad bin Safwan ini dapat dua kelinci. Ini menunjukkan bolehnya berburu kelinci, dan kelinci halal dimakan. Walam yajid hadidatan yadbahuhuma bihi, dan dia tidak menemukan besi untuk dipakai menyembeli. Fadakkahuma bimarwa, maka Muhammad bin Safwan menyembelinya menggunakan batu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam selaya berkata, ya Rasulullah, inni istattu arnabaini falam ajid hadidatan udakkihima bihi fadakkaituhuma bimarwa afa'akul. Qala kul. Maka Muhammad bin Sufyan berkata, ya Rasulullah, saya memburu dua ekor kelinci. Iya. Ini disampaikan kepada Nabi, dan Nabi tidak mengingkari. Menunjukkan bolehnya kelinci itu dimakan, disembelih, dan dia adalah hewan buruan. Dia adalah hewan buruan. Karena itu kalau orang yang haji tidak boleh memburu kelinci. Jangan bilang kelinci jinak ya. Itu hewan buruan. Masuk dalam hewan buruan. Baik. Palam ajid hadidatan. Jadi saya memburu dua ekor kelinci, saya tidak ketemukan besi untuk saya pakai menyembeli. Maka saya tadkiyah, saya sembeli menggunakan marwah. Apakah boleh saya makan? Kata Nabi, silahkan kamu makan. Iya, silahkan kamu memakannya. Kemudian kata beliau, rahimahullah, haddathana Muhammad bin Bashar an Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'bah qala haddathana Hadir ibnul Muhajir al-Bahili قال سمعت سليمان ابن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بالمروة حتى فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. Baik, ini hadith Zaid bin Thabit. Hadithnya juga sahih, sama dengan sebelumnya. Atau haditsnya hasan ya, sebelumnya sahih. Hadits Zaid bin Thabit ini bahwa seekor serigala dia telah menanamkan taringnya ke seekor kambing. Ya mungkin taringnya patah di situ atau sudah bocor habis kena gigit. Ya. Jadi ini sudah luka kambingnya. Maka mereka pun menyembelihnya menggunakan batu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan pada hal tersebut. Dan ini ada hadis mirip dengan ini ya di Sahih Al-Bukhari. Di kisah Ka'ab bin Malik, dia punya budak perempuan mengembala kambing, dia ketemukan kambingnya sudah dimakan serigala hampir mati. Ya, maka dia sembeli menggunakan batu. Dia potong batu menjadi dua, diambil tajamnya, dia sembeli kambing itu. Kemudian Nabi perintahkan untuk dimakan. Dari hadits itu Ibnu Qudamah memetik sejumlah pembahasan di dalam masalah penyembelihan. Yang pertama, boleh perempuan menyembelih hewan. Kadang sebagian orang mengatakan perempuan tidak syah menyembelih, itu keliru. Iya. Dan boleh perempuan haid menyembelih malah. Karena di dalam hadits tidak disebut dia haid atau tidak. Iya. Dia haid atau tidak. Dan ada pendalilan-pendalilan lain yang bagus dan fikih yang apa namanya? Indah dari Ibnu Qudamah di pembahasan itu. Baik. Maka begitu dilaporkan kepada Nabi, para khasan Nabi fi akliha, Nabi bolehkan untuk dimakan. Iya, kemudian dalam bab berikutnya, bab ke-19, ibahatud dabah bil ud, bolehnya menyembeli menggunakan kayu. Iya, kalau kayunya tajam bisa melukai tidak ada masalah, boleh dipakai menyembeli. Iya. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdul Hakam wa Ismail bin Mas'ud an Khalid an Syu'bah an Simak annahu qala sami'tu Muriya ibn Qatarin an Adi ibn Hatimin radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah. Adi bin Hatim berkata, saya berkata wahai Rasulullah, inni ursilu kalbi fa akhudhu as-sayd, sungguhnya saya mengirim kambingku yang mengirim anjingku yang terlatih, lalu anjing ini menangkap hewan buruan. Ternyata hewan buruannya saya ambil belum mati. Iya. Fala ajidu ma udakkihi bihi fa adbahuhu bil marwa wa bil asa. Maka saya pun menyembelihnya menggunakan batu dan menggunakan tongkat. Iya. Apakah syah? Kata Nabi, ankhirid dam bima syi'ta wa dzkur ismallahi azza wajal. Kata Nabi, alirkanlah darah dengan apa saja yang kamu inginkan. Dan sebut nama Allah. Nah, ini menunjukkan boleh menggunakan apa? Batu itu tadi, marwah. Dan di sini sisi pendalilan Nasai, boleh menyembelih pakai kayu, sebab dikatakan oleh Adi bin Hatim, dia juga menyembelihnya pakai tongkat. Tongkat itu dari apa terbuatnya? Nah, dari kayu. Nah, itu sisi pendalilannya. Baik. Kemudian kata beliau, akhbarani Muhammad bin Ma'mar, qala haddathana Habban ibn Hilal, qala haddathana Jarir ibn Hazim, قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني أن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري من حديث أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان beliau berkata قال كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنهرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب أو حديد قال لا بل خشب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمر بأكله. Kata Abu Sa'id, seorang lelaki dari Al-Ansar, dia punya unta yang dia gembalakan di arah Uhud. Tiba-tiba unta itu ada yang mengancamnya, ada yang mengganggunya sehingga melukainya. Iya. Maka orang ini pun menyembeli untanya menggunakan watad, menggunakan tian rumah. Apa namanya watad itu? Tiang yang menempel di tembok. Ya, kalau rumah ada tiang menempel di temboknya, apa namanya? Hah? Ini rumah kita pasang, atapnya kayu di atas. Kayunya itu yang menempel di tembok, itu disebut watad. Jelas ya? Atau bisa juga dia mirip dengan apa namanya? Kayu untuk pasak. Ya, untuk pasak itu juga disebut watad. Ya. Baik. Kata beliau, maka disembelih pakai watad ini, pakai kayu. Faqultu li Zaid, maka saya tanya kepada Zaid, watad min khashab aw hadid? Watadnya, pasaknya dari kayu atau besi? Qala la, bal khasyat. Kata Zaid, tidak, bukan dari besi, bahkan dari kayu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu, maka dia pun datang kepada Nabi lalu bertanya. Fa'amarahu fa'akalahu, maka Nabi perintah dia untuk memakannya. Ya, perhatikan ya, para sahabat dahulu, ada masalah sedikit tanya kepada Nabi. Masya Allah. Iya. Dia datang kepada Nabi bertanya. Datang kepada Nabi bertanya. Kalau di masalah ini, masalah bertumpuk-tumpuk juga, biarin aja. Emangnya gue pikirin. Ya. Jarang yang mau menanyakan. Apalagi dia tulis. Biasanya seorang kalau ada masalah, dia tulis. Nanti kapan ketemu orang yang berilmu, dia tanya. Kalau dia belum ada waktu untuk bertanya. Ini tidak, dia buat berlalu saja. Akhirnya tidak juga bertambah ilmunya. Ya, tetap juga banyak masalah dalam keagamannya. Dan ini jalan yang tidak bagus. Ya, perhatikan ya dari akhlak dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian bab yang ke-20, an-nahyu anidzabh bidzufur, larangan menyembelih menggunakan kuku. Iya. Menggunakan kuku. Kata beliau, akhbarana Muhammad bin Mansur, wala hadatsana Sufyan, an Umar bin Sa'id, an abihi, an abaya ibn Rifa'ah, an Rafi bin Khadij. An Rafi bin Khadij. Iya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di sini ada penyebutan Umar bin Sa'id ini pakai an lagi. Ini kelihatannya masuk di dalam riwayat Al-Mazid bi Muttasil al-Asanid. Kelihatannya begitu. Iya. Sebab di riwayat sebelumnya langsung bersambung dan di sini pakai kata an ya. Rafi bin Khadij berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma anharad dam wa dzukira smullah, fakul illa bisinin aw dhufur." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda apa saja yang membuat darah itu mengalir dan telah disebut nama Allah ketika menyembelihnya, fakul, silahkan kamu makan. Yang penting benda itu bukan gigi dan bukan apa? Bukan kuku. Itu dua. Iya, maka ini jelas ya bahwa dilarang menyembelih menggunakan kuku. Apa sebab larangannya? Akan disebutkan dalam riwayat yang lain. Kita baca riwayat yang lainnya. Bab berikutnya, babud dzabh bisin. Bab tentang menyembelih menggunakan gigi. Akhbarana Hammad ibn Sari, an Abil Ahwas, an Said bin Masruq, an Abaya bin Rifa'ah, an Abihi, an Jaddihi Rafi bin Khadij. Qala. Qultu ya Rasulullah. Saya berkata, kata Rafi bin Khadij, wahai Rasulullah, inna nalqal aduwa gadan, sungguhnya kita akan menjumpai musuh besok. Walaysa ma'ana mudan, dan kita tidak memiliki pisau-pisau untuk menyembelih. Maksudnya, karena mau ketemu musuh, mereka mau menyembelih dulu supaya makan dan bisa kuat. Iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'an harad dama wa dzukira smullahi azza wa jal, fakulu ma lam yakun sinnan aw dhufran aw dhufran. وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمودة الحبشة. Maka Nabi memberi ketentuan, benda apa saja yang bisa membuat darah mengalir dan ketika menyembeli membaca nama Allah, membaca bismillah, fakulu, silahkan kalian makan sepanjang yang dipakai menyembeli itu bukan kuku dan bukan gigi dan bukan kuku. Kenapa dilarang gigi dan kuku? Kata Nabi, dan saya akan ceritakan kepada kalian kenapa dilarang. Adapun gigi, fa'admun, dia adalah tulang. Ya. Gigi tidak boleh dipakai menyembelih karena tulang. Dan tulang itu dipakai, dilarang untuk dipakai menyembelih karena dia adalah najis. Dia adalah makanannya apa? Makanannya jin. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa tulang, kalau gigi saja tidak boleh, dan alasan tidak bolehnya karena dia tulang, apalagi menggunakan tulang aslinya. Jelas ya? Menggunakan tulang aslinya itu tidak boleh dipakai menyembelih. Wa ammat dhufur, adapun kuku, famuda habasyah. Adapun kuku itu adalah pisau-pisaunya orang Habasyah. Orang Habasyah seperti itu. Jadi maksudnya kenapa kita tidak boleh menggunakan kuku? Sebab kalau kita gunakan, kita akan menyerupai orang Habasyah. Dan haram menyerupai orang kafir. Ya, haram menyerupai orang kafir. Karena itu dari salah satu maksud utama penyembelihan kurban adalah menyelisihi orang-orang kuffar di dalam bentuk penyembelihannya. Iya. dalam bentuk penyembelihannya. Dan ini dari pelajaran yang penting di dalam ibadah. Kita melatih diri kita untuk tidak menyerupai orang-orang kafir. Karena Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia termasuk dari kafir tersebut. Iya. Baik. Jadi ma'an haraddam, apa yang mengalirkan darah. Jadi itu ukurannya. Jadi semua yang bisa dipakai, apa namanya, mengiris, apakah dia dari kayu, apakah dia dari rotan, apakah dia dari tembaga, ya, atau dari kaca, atau dari apa saja, yang penting bisa dipakai mengiris, menyembeli, maka itu diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ada sebagian riwayat malah tubuh. Ya, tubuh itu kalau dikupas, kulitnya kan tajam itu. Itu dipakai, diizinkan oleh Nabi dalam sebagian hadis. Baik. Kemudian pada bab berikutnya, bab yang ke-22. Al-amru bi-ihdadi asy-syafrah, perintah untuk mempertajam pisau. Dari ketika menyembelih. Iya. Baik. Dari etika menyembelih adalah pisaunya dipertajam. Kata An-Nasai rahimahullah, akhbarana Ali bin Hujr qala haddathana Ismail an Khalid an Abi Kilabah an Abil Ash'ad an Shaddad bin Aus annahu qala, ini hadits Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dan haditsnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala ithnatani hafidtuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada dua saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'in. فإذا قلتم فأحسنوا فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. Kata beliau, sungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Apabila kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Hendaknya salah seorang dari kalian mempertajam pisaunya. Dan hendaknya salah seorang dari kalian membuat sembelihannya beristirahat. Ya, ini etika ya dalam menyembelih. Jadi walaupun diberi ketentuan luas oleh Nabi, semua yang tajam boleh dipakai menyembelih, yang penting bukan gigi, kuku dan apa namanya, tulang. Tapi hendaknya hal yang dipakai menyembelih itu dipertajam, setajam mungkin. Iya. Kalau dia pisau, diasah dengan baik. Kalau dia batu, dia tajamkan setajam mungkin supaya lebih cepat untuk menyelesaikan proses penyembelihan. Iya. Dan faedahnya dia memperbaik cara membunuh, cara menyembelih. Kemudian ditambah lagi, dia buat hewannya itu istirahat, beristirahat. Karena itu kalau menyembelih, ya jangan diambil pisau, ambil batu asah, diasah di depan kambingnya. Iya. Kambingnya baru lihat pisau sudah takut. Iya. Atau kambingnya ditarik seenaknya. Ya, teriak-teriak sudah kambingnya, dibanting sana sini untuk di, tapi dibuat dengan cara yang bagus. Iya, itu ada caranya ya, ada tekniknya itu kambing, bagaimana dia dibaringkan, walaupun tidak diikat tapi bisa dibaringkan, tidak diikat. Ya, kemudian disembelih, dan dia tidak mengira bahwa dia akan disembelih. Setelah itu disembelih cepat dengan pisau tajam, selesai matinya cepat. Nah, itu hal yang paling bagus. Jelas ya, hal yang paling bagus dalam penyembelihan. Maka ini dijaga dan dipelihara. Ya, kemudian di dalam penyembelihan itu, ya, yang dimaksudkan dengan masalah dia membuat hewannya istirahat, dia sembelih dengan lepas 4 perkara. Ya, dia sembelih sampai putus tenggorokannya, kerongkongannya, dan 2 urat di dekat leher. Kalau dia putus 4 ini, maka sembelihannya itu sudah halal menurut sepakatan ulama. Tapi kalau dia hanya putus 2 saja, misalnya tenggorokan dan kerongkongan, nah ini mungkin saja masih kurang di kalangan sebagian ulama. Tapi kalau dia putus semuanya, insya Allah itu sudah aman, sudah bagus. Iya. Dan kalau menyembelih nggak diputus kepala ya, cuma dialirkan darah saja. Iya. Nggak boleh menyembelih sembelihan kemudian diputus kepalanya. Iya. Sebab itu menyiksa hewan namanya. Iya. Jelas ya? Kalau putus kepalanya apa hukumnya? Nah, ini jadi masalah baru. Ya, karena putus kepala akhirnya jadi apa? jadi masalah baru. Karena itu kata para ulama, kalau dia putus kepalanya, dilihat keadaan hewan itu. Kalau setelah putus kepalanya masih goyang-goyang, mati perlahan seperti disembelih, itu artinya dia mati karena disembelih. Ya. Tapi kalau itu putus kepalanya langsung, tidak bergerak semuanya, ini mati karena putus kepalanya, bukan karena disembelih. Akhirnya dihitung bangkai. Hati-hati ya di dalam masalah memutuskan ini. Ya. Baik. Tapi jangan juga karena dia takut putus kepalanya, akhirnya dia pelan-pelan sembelih. Ya. Waduh, kasihan hewannya, teriak-teriak terus. Jelas ya? Karena itu, ini harus punya keahlian di dalam penyembelian agar supaya beristirahat hewan ini. Kemudian dalam bab berikutnya, kata beliau, babur rukhsah fi nahri ma yudbah wa dhabhi ma yunhar. Ini suatu bab yang indah dari Imam An-Nasa'i. Kata beliau, bab ada keringanan untuk menahar apa yang didabah dan mendabah apa yang dinahar. Ini dua istilah. Saya sudah uraikan di awal pembahasan. Ada kata dabah, ada kata nahar. Ya, kalau saya terjemahkan, terjemahannya semuanya menyembelih. Ya, sulit juga bahasa kita ya, bahasa Indonesia ini. Ya. Karena tidak bisa membahasakan seluruh makna yang terkandung dalam bahasa Arab. Kalau nahar itu, asal penggunaannya penyembelihan diperuntukkan untuk unta. Dan unta itu ketika disembelih dalam keadaan berdiri atau duduk. Dan disembelih dari pangkal lehernya, bukan di atas lehernya, bukan di ujung leher, tapi di pangkal lehernya mendekati badannya. Iya. Jelas ya? Hanya dipotong dari empat di situ, selesai, sudah mengalir darahnya. Nah, itu unta. Selain unta, kalau kambing itu sudah pasti di ujung leher, mendekati kepala, dipotongnya. Dan sapi menurut jumhurul ulama, dia juga seperti itu untuk sapi. Tapi kalau misalnya terbalik, apakah boleh? Imam An-Nasa'i berkata boleh saja. Ada keringanan. Sebab semuanya dianggap telah apa? Telah mengalirkan darah. Semuanya dianggap sudah apa? Mengalirkan darah. Tapi dari sisi umumnya yang dipakai dan lebih enaknya, lebih tenangnya untuk binatang, seperti itu. Nahar untuk unta, dabah untuk apa? Hah? Untuk sapi dan kambing. Karena itu ada keringanan nahar pada hal yang didabah dan ada keringanan dabah untuk hal yang apa? Dinahar. Boleh dibalik. Kata An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Isa bin Ahmad al-Asqalani. Asqalan balakh. Ya, Asqalan ada dua macam ya. Ada dua tempat. Dan yang dimaksud di sini Asqalan balakh. Qala haddathana Ibnu Wahab, qala haddathani Sufyan an Hisham bin Urwa haddathahu an Fatima bintil Mundir. Ini baru saya singgung tadi. Ya, Hisham bin Urwa, ya, rahimahullah, ya, menceritakan dari Fatimah bintul Mundhir. Menceritakan dari Fatimah bintul Mundhir. Hisham bin Urwa ibn Zubair. Ya. Dan Fatimah bintul Mundhir ini, dia adalah Fatimah bintul Mundhir ibn Zubair. Ya. Jadi dia sebenarnya sepupu Hisham, tapi dia menikahi Fatimah. Jadi sekarang Hisham, dia meriwayatkan dari istrinya, Fatimah bintul Mundhir. Ya. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Qalat, naharna farasan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akalna. Kata Asma, kami menahar seekor kuda di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun memakannya. Ini menunjukkan bahwa kuda itu halal dagingnya kalau sudah disembelih. Iya. Boleh makan kuda ya. Baik. Dia adalah hal yang dihalalkan. Dan cara kuda itu adalah dinahar. Boleh disembelih dari mana? Dari pangkal lehernya. Tapi datang dalam riwayat yang lain, dabahna, kami mendabah. Ini sisi pendalilan An-Nasa'i sebenarnya. Karena ini hadith ada dua riwayat. Ada riwayat nahar dan ada riwayat apa? Dabah. Dan dua-duanya syah. Maka setelah disembelih, fa'akalna, kami memakannya. Kami memakannya. Baik. Kemudian hadith atau bab berikutnya, babu dakatil lati qad nayyaba fiha as-sabu. Ya. Bab penyembelihan hewan yang binatang buas telah menggigitnya sudah menenggelamkan gigi tarinya ke hewan tersebut. Ya. Baik. Kata An-Nasai rahimahullah, akhbarana Muhammad bin Bashar an Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Syu'bah, qala sami'tu Hadira ibn al-Muhajir al-Bahili, qala sami'tu Sulaiman bin Yasar yuhadditsu an Zaid bin Thabit, anna di'ban nayyaba fi syatin fadabahuha bi Marwah, farakhasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi akliha. Ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Bahwa seekor serigala telah menanamkan gigi taringnya ke seekor kambing. Maka mereka pun menyembelih kambing itu menggunakan marwah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan di dalam memakannya. Terdapat bahwa hewan kalau dia kena musibah digigit hewan lain atau dikena tabrak atau dia luka tapi hewan itu masih hidup. Hewannya masih hidup, maka kewajiban orang yang menemukannya langsung menyembelihnya untuk dihalalkan. Dan kalau dia dapati masih hidup, kemudian dia biarkan mati saja tanpa dia sembelih, maka itu hukumnya bangkai. Hukumnya bangkai. Tapi kalau sudah mau mati, kemudian dia sembelih, mengalir darah, maka itu insyaallah ta'ala syah untuk apa? Untuk dia makan. Dia telah menghalalkannya. Baik. Selesai untuk bab yang ke-24. Bab yang ke-25. Kata beliau dikru al-mutaraddiya fil bi'ri allati la yusalu ila halqiha. Bab penyebutan hewan yang jatuh ke dalam sumur yang tidak bisa disampai kepada lehernya. Iya. Jadi ini hewan jatuh ke sumur. Begitu mau disembelih masih gerak-gerak kakinya dari atas. Iya. Mau disembelih kepalanya di bawah. Bagaimana caranya? Ah, diberikan ketentuan di dalam hadits ini. Ya. Tapi hadisnya ada kelemahan ya. Baik. Kata beliau rahimahullah, akhbarana Ya'qub bin Ibrahim, qala hadatsana Abdurrahman an Hammad ibn Salama an Abil Usyara an abihi. Ini Abul Usyara dia majhul dari ayahnya. Dan ini menjadi sebab lemahnya hadits ini. Qala qultu ya Rasulullah, ama takunu dzakatu fil halq wal labbah? Ya. Saya berkata ya Rasulullah, bukankah penyembelihan itu pada halq, pada atas kerongkongan, ya. Atau pada labbah, labbah ini di pangkal leher, ya. Kata Nabi, qala law ta'anta fi fakhidiha la ajza'ak. Kata Nabi, andai kata kamu tikam ke pahanya, maka itu cukup bagimu. Ya, ini hadisnya lemah ya. Sebab diberi ketentuan umum. Tidak mesti. Jadi kalau kita ambil petikan hadis ini, tidak mesti disembelih di leher, di atas leher, di ujung leher atau di pangkal leher. Tidak mesti. Di paha pun ditusuk, tidak apa-apa kalau menurut hadis ini. Tapi hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Hanya saja para ulama, ya, mengambil petikan hukum lain dari hadis ini, hal yang dianggap syah, bahwa hewan kalau dia memang sulit untuk dicapai lehernya kemudian ditikam pada pahanya atau pada tempat lain mengeluarkan darah, maka itu sudah cukup. Hal tersebut telah cukup. Dan Nasai rahimahullahu taala akan menyebutkan nanti pada bab setelahnya hadis yang mendukung ini. Dan ini rahasianya kenapa Nasai membawakan bab ini sebelum bab yang akan datang untuk menguatkan, yaitu tentang kisah seekor unta yang lari gak bisa ditangkap, lalu sebagian sahabat memanahnya, kena panah, terluka, kemudian mati, dan Nabi halalkan untuk dimakan. Jelas ya? Baik, kemudian dalam bab berikutnya, dikru al-munfalitati allati la yuqdaru ala akhdiha, penyebutan hewan yang lari yang tidak bisa ditangkap lagi. Dan ini sering terjadi ya. Ya, biasanya hari kurban itu ya pihak-pihak kepolisian sih enggak satu juga. Ya, biasanya ada sapi-sapi yang mengamuk apa segala macam, itu perlu dieksekusi. Ya. Nah, itu banyak terjadi ya, merusak, kadang menimbulkan korban juga. Nasallahu alaihi wa sallam. Baik, maka ini penyebutan kalau ada hewan seperti itu lari tidak bisa ditangkap. Bagaimana caranya? Kata beliau, akhbarana Ismail bin Mas'ud, qala hadatsana Khalid an Syu'bah an Sa'id bin Masruq an Abaya bin Rafi an Rafi dan Rafi bin Khadij, qala qultu ya Rasulullah, inna la kul adui gadan wa laysa ma'ana mudan. Ya, Rabi bin Khalid berkata, saya berkata, ya Rasulullah, besok kita akan menjumpai musuh dan kita tidak membawa pisau-pisau. Ya, maksudnya untuk menyembelih hewan kita sekarang. Qala ma anharad dama wa dzikra rasulullah faqul ma khalas sinna wa dhuhur. Maka kata Nabi, apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah kecuali gigi dan kuku. Ini sudah berlalu ya hadits ini, cuman masih ada potongan tambahan yang ini yang merupakan sisi pendalilan An-Nasa'i di sini di riwayat ini. Kata beliau, fa asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahban panadda ba'irun faramahu rajulun bisahmin fahabasahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sekelompok unta, sekelompok hewan didapatkan oleh Nabi dalam peperangan ini. Nah, ini peperangan disebutkan peperangan ke arah Tihama. Iya. Maka begitu hewan-hewan ini sudah menjadi tawana, sudah menjadi harta ghanimah, rampasan perang, panadda ba'irun, maka seekor unta lari. Nabi bisa ditangkap. Faramahu rajulun bisahmin, maka seorang lelaki dari sahabat melemparnya dengan panah, membidiknya dengan panah. Fahabasahu, maka tertahanlah unta itu. Ya. Kemudian jatuh dengan di panah tersebut. Faqala inna li hadhihi an-na'am aw qala al-ibil awabid. Sungguhnya hewan-hewan ini atau unta-unta ini punya kebuasan-kebuasan. Ka'awabidil wahsy, seperti binatang-binatang buas. Fama ghalabakum minha faf'alu hakadha. Hewan yang mengalahkan kalian, kalian tidak bisa menguasainya, perlakukan dia seperti ini. Iya. Jadi kalau misalnya sapinya ngamuk, enggak bisa ditangkap lagi, enggak bisa dikuasai, maka ditebas dimanapun tidak ada masalah. Yang penting sampai dia apa? Sampai dia selesai. Ya, tapi itu diperhitungkannya masalah penebasannya. Kadang ditebas tambah mengamuk dia. Ya. Tambah mengamuk. Ya. Tapi penebasan yang membuat dia mati. Ya, mengalir darahnya, menahannya. Ya, baik. Jadi ini kaidah umum. Demikian pula kalau misalnya di judul bab sebelumnya jatuh hewannya ke sumur. Ya. Lehernya enggak bisa dicapai, maka boleh dia tikam di pahanya. Boleh dia tikam di pahanya. Dan ini dari fikih Imam An-Nasa'i rahimahullah. Kenapa dia beri judul bab untuk memahami hadits itu? Supaya orang jangan salah paham. Andai kata haditsnya sahih, hadits sebelumnya tadi itu, hadits Ibn Abi Asyra, andai kata haditsnya sahih, itu bukan pendalilan boleh mengalirkan darah di tempat mana saja. Ya, mengalirkan darah asalnya hanya terkait dengan di leher, di kerongkongan atau di mana pangkal leher. Itu asalnya. Ya, maka boleh selain daripada itu di kondisi darurat, di kondisi tertentu. Di kondisi tertentu apabila hewannya tidak bisa ditangkap atau tidak bisa dikuasai. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam hadits berikutnya, akhbarana Amr bin Ali, qala anbana Yahya bin Sa'id, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsani Abi an Abaya bin Rifa'an, Rafi bin Khadij, qala qultu ya Rasulullah inna lakul aduwi ghadan wa laysat ma'ana mudan. Qala ma anhara ad-dama wa dhikra smullah faqul laysa as-sinna wad-dhufur sa'uhaddithukum amma as-sinnu fa'admun wa amma ad-dhufur famudal habasha. Ya, ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Ya. Wa asabna nahbata iblin aw ghanamin fanadda minha ba'ir faramaka rajulun bisahmin fahabasahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li hadhihi al-ibil awabid kawabid al-wahsh fa idza ghalabakum minha shay' faf'alu bihi hakadha. Ini riwayat menggabungkan dua riwayat sebelumnya dan ini sudah kita baca juga. Kemudian kata beliau, akhbarana Ibrahim bin Yaqub qala hadatsana Ubaidullah bin Musa qala anbana Israil an Mansur an Khalidin al-Hadda an Abi Kilaba an Abi Asma ar-Rahabi an Abi al-Ash'ad an Shaddad bin Aus annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jal kataba al-ihsan ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dabahtum fa ahsinu al-dibaha walyuhidda ahadukum idza dabaha shafratahu walyurih dabihatahu. Ya, kenapa beliau ulangi lagi hadits Shaddad bin Aus di sini? Ya, di pembahasan kalau hewan lari enggak bisa ditangkap, beliau ingin ingatkan kembali bahwa boleh dia tebas di mana saja. Tapi ingat, perbaiki cara membunuhnya. Ingat ya, perbaiki apa? Cara membunuhnya. Jadi beliau ingin tekankan, sungguhnya Allah menetapkan menulis segala perbuatan baik untuk segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Apabila kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Jadi beliau ingin kaitkan di situ bahwa memang boleh ditebas di mana saja atau dilempar tombak di panah di mana saja boleh, tapi perbaiki cara membunuhnya. Jelas ya, semaksimal mungkin ya perbaiki cara membunuhnya. Wal yuhidda ahadukum idza dhabaha syafratahu. Nah, apabila seorang dari kalian menyembelih, hendaknya dia pertajam pisau sembelihannya. Wal yurih dhabihatahu, dan hendaknya dia buat istirahat hewan sembelihannya. Selesai bab yang ke-26. Sekarang kita memasuki bab yang terakhir. Ya. Kayaknya bab terakhir ini sudah ditunggu-tunggu ya. Kata beliau rahimahullah, babu husnid dhabh. Bab mempercantik cara membunuh. Memperbagus cara membunuh. Memperbagus cara penyembelihan. Ya. Yang namanya penyembelihan itu paling bagus. Tajam pisaunya, cepat selesai prosesnya, ya, matinya cepat, nah, itu penyembelihan yang paling bagus. Nah, karena itulah siapa yang ingin menyembelih sendirian, menyembelih hewannya sendiri, maka dia pelajari cara menyembelih. Ya, dia belajar cara menyembelih. Betul memang disunnahkan seorang itu menyembelih sendiri. Tapi kalau dia menyembelih sendiri, mengakibatkan hewan yang tidak beres, lebih bagus diserahkan kepada orang yang ahli. Ya, jelas ya. Diserahkan kepada orang yang ahli untuk menyembelih. Baik. Sebab kemaslahatannya tidak tercapai kalau dia menyembelih sendiri padahal dia tidak tahu cara menyembelih. Mungkin saja nanti kambingnya bisa mengamuk, atau apalagi kalau dia menyembelih sapi misalnya atau unta yang besar, penyembelihannya tidak benar, maka ini akan membuat hal yang kadang tidak diinginkan. Kata beliau rahimahullah, haddatsana al-Husain bin Hurayth Abu Ammar qala anba'ana Jarir an Mansur an Khalid al-Haddad an Abi Kilabata an Abi al-Ash'ath as-Sanani an Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul kitla wa idza dhabhtum fa ahsinud dhabh wal yuhidd ahadukum safratahu wal yurih dhabihatahu. Nah, sungguhnya Allah menetapkan berbuat baik pada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Apabila kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Dan hendaknya salah seorang dari kalian mempertajam pisaunya. Ya. Dan hendaknya dia membuat sembelihannya beristirahat. Kemudian kata beliau, akhbarana Muhammad bin Rafi, qala haddatsana Abdul Razzaq, qala anba'ana Ma'mar, an Ayyub, an Abi Kilaba, an Abi al-Ash'ad, an Shaddad bin Aus. Ini sanad Yaman ya. Kalau sebelumnya sanad Kufah, ini sanadnya Yaman sekarang. Ujung awal sanadnya. Ya. Dari Yaman. Beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itsnatain, dua perkara. Faqala, innallaha azza wa jalla kataba al-ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul kitla wa idza dhabhtum fa ahsinud dhabh. وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته. Sungguhnya Allah menetapkan perbuatan baik pada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Apabila kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Dan hendaknya salah seorang dari kalian mempertajam pisau sembelihannya, dan hendaknya dia buat sembelihannya itu beristirahat. Kemudian kata beliau, akhbarana Muhammad ibn Abdullah bin Bazir qala haddathana Bazir huwa قال حدثنا يزيد ابن الزري أبو معاوية قال حدثنا خالد حا وأنبأنا عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا جندر محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد عن أبي كلابة عن أبي الأشأت عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ada dua perkara yang saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla menetapkan perbuatan baik pada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Dan apabila kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Dan hendaknya salah seorang dari kalian mempertajam pisaunya dan membuat hewan sembelihannya itu beristirahat. Baik, selesai dari riwayat ini ya. Allahu taala. Hah? Kok masih ada satu bab antum di situ? Coba turun lagi. Oh, masih ada bab ke-28 ya. 29 ternyata masih ada. 30. 31, 32. 33. 34. 35. Tiga enam. Tiga tujuh. Tiga delapan. Tiga sembilan. Empat puluh. Empat satu. Empat dua. 3 44 ya, sampai bab ke-44 ya. Baik, ini karena saya baca pakai syarah An-Nasai dengan syarah Syekh Muhammad Adam Al-Ithyubi, dan beliau menyebutkan akhir pembahasan itu di bab yang ke 27 yang kita baca tadi. Itu akhir pembahasan beliau. Ya. Itu adalah akhir dari jilid ke-33. Masuk ke jilid 34, saya pikir tadi jilid 33 sudah akhirnya, sebab dia sudah kasih kata penutupan ini adalah akhir dan sebagainya. Dan saya tidak periksa langsung ke matan Sunan An-Nasai. Baik, ini waktunya sudah berlalu ya, kita cuma punya 3 sesi. Ya, dan saya memang hanya menargetkan 3 sesi untuk pertemuan ini. Walaupun pada bab-bab yang akan datang ini bab-babnya bagus ya, banyak pembahasan, tapi umumnya terkait dengan masalah tata cara penyembelihan. Ya, ada juga pembagian hewan kurban, dan kebanyakan dari itu alhamdulillah sudah kita bahas ya di sela-sela pembahasan. Ya, jadi insyaallah taala kelanjutannya nanti kalau mau dibahas di waktu yang lain insyaallah, mungkin di tahun depan kalau masih hidup. Baik, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kajian Doro hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.